Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد sebagaimana kajian yang lalu maka pertemuan kajian malam ini terbagi menjadi dua pembahasan. Insyaallah ta'ala. Pembahasan yang pertama tentunya melanjutkan materi agar terus kita melangkah ayat demi ayat. Sedangkan pembahasan yang kedua insyaallah nanti akan disebutkan. Terkait surat Al-Kahfi, kita terhenti pada ayat ke-84. Berkaitan dengan Dzulqarnain. Inna mak kanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kata inna itu adalah dua kata. Inna tanpa alif yang kita telah tahu adalah huruf taukid, huruf penguat, sehingga diartikan dalam bahasa kita sesungguhnya, yang kemudian disambung dengan kata ganti nahnu, kami. Bisa inna dengan dipanjangkan nunnya seperti ini, atau terkadang innana, sesungguhnya kami. Di sini maksudnya Allah. Allah Jalla wa'ala menegaskan, sungguh kami, kata Allah, makkanna lahu. Itu pun juga tersisipkan kata ganti nahnu. Asal katanya makkana. Maka karena ada nahnu, jadilah nunnya panjang. Makkanna. Apa maknanya? Disebutkan dalam tafsir adalah kami berikan kekuasaan. Ada pula yang mengartikan kami bentangkan. Nah, kami bentangkan lahu untuknya. Siapanya yang dimaksud? Dzulqarnain. Sungguh kami telah bentangkan atau kami telah berikan kekuasaan kepadanya fil ardi di muka bumi ini. Itu dulu kita akan lihat bagaimana penafsirannya. Allah Jalla wa'ala telah menyatakan demikian. Allah berikan kekuasaan, Allah bentangkan itu kepada Dzulqarnain dengan kekuasaan yang besar yang meliputi sekian banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di antaranya berupa al-junud, bala tentara beliau, wal-alat, wal-al-harb, alat-alat peperangan, wal-hasarat, demikian pula alat yang canggih di masa itu bisa mengepung musuh-musuhnya. Nah, maka salah satu alasan sebagaimana telah kita tahu mengapa disebut dengan Dzulqarnain adalah malikul atau malakul masyariq wal magharib minal ardi, sebagai raja timur dan barat yang ada di muka bumi ini. Penjuru langit, penjuru bumi, timur dan barat. Dan juga makna Allah kuasakan bumi ini kepadanya, Allah dekatkan bumi atau negeri-negeri yang ada. Allah tundukkan pula mulukul ibad, raja-raja hamba yang ada di masa itu. Wa khadamat al-umam, demikian pula para umat-umat yang ada di masa itu siap untuk melayani beliau, minal Arab wal ajam, baik dari kalangan bangsa Arabnya maupun bangsa selainnya, bangsa ajam. Nah, ini diantara penafsiran inna makkanna lahu fil ardi. Telah datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diungkapkan bagaimana kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau. Sakhara lahu as-sahab, sampai-sampai ditundukkan baginya awan. Fahamalahu alaiha, sehingga membawa beliau. Naam. Wa muddalahu fil asbab, dibentangkan juga bagi beliau sebab-sebab yang ada. Wa busita lahu an-nur, dibentangkan pula bagi beliau cahaya. Fakana al-lailu wan-nahar 'alaihi sawa, maka malam dan siang baginya sama. 6. Fahadha ma'na tamkinuhu fil ard, maka ini pun juga arti dari dibentangkan bagi beliau bumi ini. Apa artinya? Annahu sahula alaihi sair fiha, dimudahkan bagi beliau perjalanan padanya. Wa dhullila lahu turuqah, dan ditundukkan jalan-jalan yang ada di muka bumi ini bagi beliau alaihissalam. Naam. Maka semakin melengkapi terkait makna tadi. Inna makkanna lahu fil ardi. Kemudian masih berlanjut ayat ke-84 ini. Wa atainahu, dan kami berikan kepadanya. Ataina, di situ pula ada kata ganti nahnu, kami, pada kata na. Wa ataina, dan kami, kata Allah, telah berikan hu kepadanya, kepada Dzulqarnain. Kami telah berikan pula kepadanya min kulli syai'in, dari segala sesuatu sababah, yaitu jalannya. Kami telah berikan jalan kemudahan untuk menempuh segala sesuatu. Nah, artinya di dalam tafsir disebutkan a'tainahu min kulli syai'in yahtaju ilaihil khalqu. Kami telah berikan kepadanya dari segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh makhluk. Naam, apa yang dibutuhkan oleh makhluk. Naam. Maka beliau adalah seorang sosok raja yang saleh, yang diberikan kekuasaan oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan jalan pula untuk mencapai sesuatu. Nah, namun beliau seorang sosok yang tidak sombong dan tidak pula melampaui batas. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dengan kekuasaan yang Allah limpahkan kepada beliau tadi, tidak mengantarkan beliau merasa tinggi, angkuh, sombong, dan kemudian dengan semena-mena melampaui batas semaunya sendiri. Galla wa galla, sama sekali tidak. Yang nanti kita akan sampai pada ayat berikutnya ke-86 insyaallah ta'ala. Bagaimana beliau menyikapi suatu kaum yang didapati di sana. Nah, yang mana Allah Jalla wa'ala menawarkan, engkau terserah apakah engkau akan mengazab mereka ataupun engkau akan tangguhkan agar mereka mau mengikutimu. Nah, di sini menunjukkan keadilan Dzulqarnain, yang mana beliau tidak pernah menyimpang dari keadilan, bahkan justru sebaliknya beliau menegakkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu wa atainahu min kulli syai'in sababa. Artinya dalam pendapat lain pula, min kulli ma yasta'inu bihil muluk, dari setiap apa yang dibutuhkan oleh raja-raja, ala fathil mudun, untuk membuka negeri-negeri yang ada, wa muharabatil a'da, dan demikian pula untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Beliau siap untuk membantu karena Allah, karena beliau telah dibantu dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan jalan dari segala sesuatu yang akan beliau tempuh. Di akhir ayat ke-84 padanya kata sababa, yang diartikan dengan jalan. Beberapa penafsiran tentang sababa. Yang pertama, bahwa sababa diartikan dengan ilman, adalah ilmu. Dalam bahasa kita, sababa yaitu sebab. Nah, sebab itu dari bahasa Arab yaitu sabab. Maka kenapa sampai ilmu itu dikatakan sebagai sababa? Karena yatasabbab bihi ila kulli ma yurid. Karena menjadi sebab untuk mengantarkan apa yang diinginkan. Kita mau sesuatu, ingin tahu, maka di situ ada ilmunya. Kalau mau tahu agama, maka pelajari ilmunya agar sampai kepada yang dimaksud. Nah, untuk bisa mendalami ini, mendalami itu, maka di situ ada ilmunya. Maka ilmu dikatakan pula sebagai sebab. Nah, sehingga kemudian dia bisa berjalan di penjuru atau pelosok bumi ini dengan memegang, dengan membekali dengan ilmu tadi. Dan sebab secara bahasa adalah ma yusal bihi syai ila syai. Itu definisinya. Apa yang mengantarkan atau menyambungkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Nah, ada suatu kejadian ini mesti tidak lepas. Kenapa? Kenapa sebabnya kok terjadi? Nah, kan untuk nyambung supaya tahu. Begitu setelah disebutkan sesuatunya, oh begitu. Nah, barulah lega dan terjawab. Nah, dan secara bahasa sebab itu adalah al-habl. Apa al-habl? Tali. Ya. Tali itu antum ikut sini, antum ikut sana. Supaya apa? Supaya nyambung. Nah. Asal kata sebab itu dari al-hablu. Tali. Nah. Alhamdulillah. Dengan kita belajar seperti ini, semakin kita mengetahui lebih jauh. Nah, melalui ayat-ayat Allah, melalui penafsiran-penafsiran. Ini makna sebab yang pertama. Ilman, yaitu ilmu. Pendapat yang berikutnya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, balaghan ila haitsu arada. Sebab itu adalah balagh. Balagh itu adalah tercapai. Ila haitsu arada, kepada sesuatu yang diinginkan. Naam. Pendapat yang ketiga, qarrabna ilaihi aqtar al-ard. Kami dekatkan baginya pelosok-pelosok atau penjuru bumi yang ada. Naam. Min kulli syai'in sababa. Naam. Berikutnya ayat ke-85. Fa'atba'a sababa. Maka beliau pun Dzulqarnain menempuh. Atba'a, beliau menempuh sababa, jalan itu. Nah, beliau telusuri, beliau jalan. Nah, kepada sesuatu yang Allah Jalla wa'ala tunjukkan kepada beliau. Hatta idza balagha, berikutnya ke-86, sampai ketika beliau tiba, sering kita dapatkan kata hatta, sampai atau sehingga, idza ketika balagha, balagha juga artinya sampai atau diartikan tiba. Sehingga tatkala beliau itu sudah tiba maghrib asy-syamsi, tempat terbenamnya matahari, maghrib diartikan terbenam, asy-syams matahari. Salat maghrib karena sudah terbenamnya matahari. Ketika beliau sudah sampai di tempat terbenamnya matahari, wajadaha, maka beliau mendapatinya. Apa yang dimaksud dengannya? Asy-syams. Asy-syams merupakan kata bentuk muannas, walaupun tidak ada ta' marbutohnya. Nah, sehingga diwakili dengan ha, bentuk muannas, perempuan. Seandainya asy-syams itu mudzakkar, bentuk laki, niscaya wajadahu. Nah, ini supaya kita mengerti bahwa ha kembalinya kepada asy-syams. Wajadaha, maka beliau mendapatinya. Mendapati matahari itu taghrub, tenggelam, terbenam. Fi ainin hamiatin, pada lumpur yang hamiah, lumpur yang hitam. Tenggelam pada laut yang berwarna hitam, yang berlumpur hitam. Sehingga kemudian sebutkan riwayat, sebutkan bahwa diistilahkan dengan laut hitam. Nah, apakah memang airnya itu hitam? Atau memang karena seringnya mendung, sehingga pantulan tadi kepada air laut tadi menjadi gelap? Nah, matahari itu tenggelam di sana. Wawajada indaha qauma, dan beliau pun mendapati indaha di sisinya, di tempat itu qauma, suatu kaum. Kita selesaikan sampai penghujung 86. Qulna ya dzal qarnain. Qulna, maka kami, kata Allah, mengatakan, ya dzal qarnain, wahai dzal qarnain, imma an tu'adziba. Imma sebagai bentuk kata penawaran. Imma an tu'adziba, bisa engkau azab mereka itu. Wa imma, dan bisa pula, an tattakhidha fihim, engkau jadikan pada mereka itu husna, kebaikan. Qulna ya dzal qarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Naam. Sekalian dengan kalimat ini, pada qulna, kami mengatakan, dijadikan pendalilan oleh yang berpendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah nabi, berdasar apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Kami, kata Allah, menyatakan ya Dzulqarnain, maka ini dijadikan pendalilan bahwa Dzulqarnain itu nabi. Sebagaimana pembahasan sebelumnya masih diperselisihkan apa beliau nabi ataupun bukan, apakah beliau itu wali ataukah beliau sebagai sosok raja yang saleh. Nah, kenapa dikatakan nabi? Fa innallaha ta'ala khatabahu, karena pada kalimat itu Allah mengajak bicara kepada beliau, ya dzal qarnain. Nah, maka bagaimana pendapat yang benar? Al-asah, pendapat yang paling sahih, lam yakun nabiyya, bahwa dzal qarnain bukan nabi. Lalu bagaimana menjawab pada ayat ini, ya dzal qarnain? Maka dikatakan di situ ilham, Itu sebagai ilham yang Allah tujukan kepada beliau alaihi salam. 6. Sudah melewati 20 menit. 6. Kita cukupkan sampai ayat 86. Namun di sana masih ada pembahasan yang perlu kita ketahui lebih lanjut di waktunya nanti biidznillahi ta'ala. 6. Itulah pembahasan surat Al-Kahfi sampai ayat ke-86. Sisa waktu yang ada, karena juga penting. 6. Mudah-mudahan malam ini sudah memasuki Syaban, dan pembahasan tentang Syaban sudah kita sebutkan pada akhir kajian yang lalu. Maka yang tersisa yang penting untuk kita bahas, karena waktunya sudah bisa dikata satu bulan lagi kita akan memasukinya, maka perlu untuk diingatkan tentang masalah as-siyam, tentang puasa yang telah disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang insyaallah ta'ala kita sudah pernah membahasnya, namun sebagai upaya kita untuk menghangatkan kembali sebagaimana untuk mempersiapkan kita memasuki ibadah yang besar yang merupakan salah satu dari rukun Islam. As-siyam kita telah tahu di sana padanya pendalilan baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan Al-Quran, padanya surat Al-Baqarah ayatnya ke-185, 183 dan 185 yang menunjukkan tentang hukum puasa Ramadan adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada generasi sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Ayat ini yang menunjukkan wajibnya adalah pada kata kutiba alaikum. Dalil yang kedua, Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan yang Allah turunkan Al-Quran padanya. Hudal linnas, yang mana fungsinya Al-Quran sebagai petunjuk, mengarahkan manusia itu. Wabayyinat, dan fungsi yang berikutnya penjelas, minal huda wal furqan, sebagai petunjuk sekaligus pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, falyasumhu. Disinilah letak wajibnya puasa. Falyasumhu, maka hendaklah, artinya wajib baginya untuk melakukan puasa ketika sudah tiba atau terbukti memasuki Ramadan. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum disebutkan, barangkali ada yang bisa menyebutkan dalilnya dari hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Ditegakkan Islam itu di atas lima perkara. Ini merupakan dalil lima rukun Islam dan bisa kita ambil pula salah satu rukunnya dengan dalil ini. Maka diantaranya puasa. Ditegakkan Islam itu di atas lima. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Maka kalau ditanya rukun Islam yang adanya atau semuanya ada lima, di hadis di manakah letak dalilnya, maka sebutkan dengan hadis ini, hadis yang sahih. Dan masih banyak lagi tentang dalil-dalilnya. Kemudian tentang hikmah disyariatkannya siam. Tujuan Allah syariatkan ibadah yang agung ini, di antaranya tazkiyatu linnafs, mensucikan diri kita melalui siam, wa tathhiran wa tanqiyah, membersihkan pula dari al-akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radhilah, dari akhlak yang tercela. Diingatkan oleh Allah setiap tahunnya, jika kita tidak lakukan puasa sunnah, maka di sana pasti akan kita dapati ibadah siam yang wajib yang jatuhnya setahun sekali. Tujuannya dengan tujuan yang mulia untuk mensucikan jiwa. Karena jiwa itu perlu dibersihkan. Jika tidak, maka akan berlarut-larut. Jika tidak dengan amalan ibadah yang mulia ini, maka bagaimana kelanjutan dari jiwa-jiwa kita? Maka dibersihkan dengan siam. 6. Dilatih kita untuk menahan diri dari hawa nafsu, dari selera kita. Di saat kita tidak puasa, kita dapat lakukan apa saja. Namun dengan adanya siam, maka di sana diletakkan batasannya. 6. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 6. Waktu yang relatif tidak lama, tetapi terlatih jiwa kita setiap hari. Dan itu berlangsung selama satu bulan penuh. Nah, maka ini sebagai latihan buat kita bersama membersihkan jiwa. Termasuk mensucikan jiwa kita. 6. Ditundukkan melalui ibadah ini. Dan juga termasuk mempersempit saluran syaitan pada badan manusia, pada badan kita. Kenapa demikian? Karena syaitan itu terus-menerus tanpa ada hentinya mengalir pada aliran darah anak cucu Adam. 6. Tatkala dia, hamba tadi, makan atau minum, maka imbasatat nafsuhu lisyahwat, semakin melebarkan syahwatnya. Berbeda ketika seseorang dalam kondisi puasa, lapar, haus, setidaknya bisa menekan syahwat. 6. Melemahkan iradatuha, melemahkan kehendaknya. Wa qallat raghbatuha fil ibadat, dan dengannya semakin menguatkan kecenderungan dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang ada. 6. Kita mau ini, tapi kita sedang puasa. Kita mau ini, kita sedang puasa. Maka waktu-waktu yang luang tadi semakin berpeluang bagi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, menyibukkannya. Salat, zikir, qiraatul Quran, dan lain sebagainya. Yang perlu kita maksimalkan di dalam menyambut ibadah yang agung ini. Maka tentunya kita berusaha Ramadan tahun ini adalah lebih baik dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Kita lengkapi kekurangan-kekurangan kita. Kita tingkatkan kualitas kita dalam menjalankan ibadah ini. Karena ini ibadah yang amat besar, amat mulia, amat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang sifatnya sir, sifatnya rahasia antara dirinya dengan Allah. Tidak kita dapati ibadah yang sifatnya seperti ini, melainkan puasa. Kecuali kalau kita ceritakan sendiri. Ketika kita tidak ceritakan, tidak sampaikan kepada yang lain, maka tidak ada yang tahu bahwa kita sedang melakukan ibadah yang kaitannya antara diri kita dengan Allah saja. Maka yang dikatakan sebagai ibadah yang agung, dan Allah Jalla wa'ala akan balasi ibadah puasa ini tanpa batas. Nah, maka Allah Jalla wa'ala akan berikan balasan yang besar, nah, sesuai dengan kualitas puasa kita. Bukan sekedar menahan haus, menahan lapar, dan larangan-larangan yang lainnya, tetapi kita berusaha merasakan puasa ini betul-betul sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala, sebagai bentuk pensucian jiwa kita yang melalui ibadah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kita melalui amalan-amalan yang saleh. Hikmah berikutnya bahwa siam sebagai tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirah, agar menekan syahwat diri kita kepada dunia. Nah, maka dikendalikan melalui siam. Wa targhibun fil akhirah, dan semakin menumbuhkan kecintaan kita, mengedepankan kita kepada kampung akhirat melalui siam. Nah, jadikan kesempatan sebaik-baiknya dengan ibadah ini. Walaupun itu sudah menjadi suatu amalan yang rutin setiap tahunnya, tapi bukan sekedar itu kita rasakan, tetapi sebagai bentuk kita mendekatkan diri, semakin cinta kepada akhirat, karena itulah kampung kita yang sebenar-benarnya, kita semua akan ke sana. Maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan amalan-amalan saleh, dengan keimanan, dengan ketauhidan yang benar. Itulah yang menjadi bekal kita untuk mengakhiri dunia ini, memasuki kampung akhirat, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa kaitannya dengan siam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengannya, dengan bulan Ramadan, dari awal sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.